sejati. Hari indah untukmu hari ini, matahari pun tersenyum. Semua yang kau ciptakan milikmu. Berpisah lagi. Hari indah untukku hari ini, walau esok ku sendiri. Semua yang kau rasakan ku tahu. Semua duka lara.